bahagianya bertemu Nabi. Betapa bahagianya bertemu Nabi. Bahagia di dunia tiada berarti. Bahagia di dunia tiada. Bertemu padamu tak lagi samu. Rindu bertemu padamu tak lagi samu. Bila ku coba meredam semakin nyata. Bila ku coba meredam semakin Habibullah, salawat salam bagimu.